Kalau nyanyi kabeh. Yang sebelah sana, ayo selamat malam. Aku tak bisa luluhkan hati. Ono sing dadi penyanyi rek. Aku tak bisa menyentuh penyanyi. Cintamu. Seneng moreng omongane sengat. Kutu tak terima bojoku pancen kalah. Via Valen. Saya apa kowe krungu? Gak karu-karuan rek lagu rek. Engkau kembali. Apa itu sana? Tapi kamu tidak butuhku. Rasa penyanyi, luntur tresna aku. Sebenarnya aku ingin memeluk. Saya tak lagu nyanyi dengan kapan, Ton? Menangi sebuah jawaban. Nyanyi ya, Pak Ten? Kak nyanyi, Pak Yo. Terus nopo juga galak mau, ya. Nyanyi ya, weh. Nyocot. Kuat. Anu maksudnya, anak musiknya, anak musiknya. Kuat dilakok. Gua tak sawer. Coba ya. Temen tak sawer. Yo. Kuat dilakoni. Yenra kuat ditinggal ngopi. Tetap cinta. Senajan bojoku kalah. Ruwet. Bojo galak. Bojo galak dadi ndak tukar ruwet iki. Ribet jot iki. Ya diterusno bojo galak mau. Nada ajak piro. Ayo nyanyi yo. Ya, aku tak nyanyi wae wong penyanyi nek gak nyanyi ya. Ngomong oleh gak iso. Ya. Yen kalem aja rapi. Yen ra kalem aja gomi. Yen ra ben saat pasti kan datang. Gak diterusin otak emang. Anu rek. Lewat dewi tadi penyanyi wakil gak setuju. Oke. Suatu saat kita akan ketemu lagi. Bersama Monata dan Rijal MC. Monggo mas.